Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya tentang siapa itu para ulama, dan juga sudah kita jelaskan dan kita pelajari bersama bagaimana sikap kita terhadap para ulama, dan bahkan merupakan ciri khas dari ahlu sunnah wal jamaah atba'un nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, pengikut-pengikut nabi dan para sahabat-sahabatnya. Mereka adalah orang-orang yang cinta dan betul-betul memuliakan para ulama, dan bahkan mereka menganggap hal ini bagian dari ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, ikhwani fiddin, cinta kepada para ulama merupakan hal, cinta kepada para ulama merupakan sesuatu yang mulia dan agung. Barakallahu fikum. Sebaliknya, merupakan ciri khas dari ahlul ahwa, orang-orang yang menentang ad-din ini, dari orang-orang yang melada-ngada di dalam agama ini, mereka justru membenci para ulama, tidak senang dengan para ulama, yaitu ulama ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan sudah kita sebutkan bagaimana barakallahu fikum mereka mencela para ulama, dikatakan bahwa ilmunya Asy-Syafi'i, Malik, Ats-Tsauri dan yang lainnya tidak keluar dari pembahasan haid dan nifas, tidak lebih dari apa yang ada di dalam celana wanita. Sungguh perkataan yang sangat-sangat keji dan mungkar. Barakallahu fikum. Di samping itu, justru mereka memuji orang-orang yang jelas-jelas berada di atas kesesatan, berada di atas kebid'ahan, sebagaimana yang dilakukan oleh Imran bin Hittan ketika dia memuji barakallahu fikum Abdurrahman bin Muljim, ya darbatun min takiyin ma arada biha, pukulan atau tebasan dari seorang yang bertakwa. Dia memuji Abdurrahman bin Muljim, pembunuh Ali bin Abi Thalib, dipuji dengan pujian setinggi-tingginya, seakan-akan bahwa Abdurrahman bin Muljim sekarang ini sudah berada di surga. Barakallahu fikum. Karena dia mengatakan perkataan yang di dalamnya terdapat tazkiyah, terdapat rekomendasi bahwa orang ini telah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa orang ini mizannya di akhirat, timbangannya di akhirat sangat berat. Barakallahu fikum. Ma arada biha illa min zir rahmani, dia bahwa dia bahwasanya dia hanya mengharapkan keridhaan dari Allah, dan saya mengira bahwa Abdurrahman bin Muljim ini adalah orang yang paling berat timbangannya nanti di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Pujian yang sangat luar biasa, seakan-akan bahwa dia sudah memastikan bahwa Abdurrahman bin Muljim ini berada di dalam jannah. Waliyadzu billah. Inilah ciri khas dari ahlus sunnah wal jamaah yang berkebalikan dengan ciri khas dari orang-orang mubtadi'ah ahlul ahwa. Ahlus sunnah wal jamaah mereka sangat mencintai para ulama, berbeda dengan ahlul bid'ah wal ahwa, mereka justru tidak senang dan tidak suka terhadap para ulama, dan di samping itu juga mereka memuji-muji orang-orang yang berada di atas kesesatan. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pada halaman 210 di sini. Fa innahum khulafa'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam fi ummatihi. Maka para ulama tersebut adalah mereka khulafa'ur rasul, sebagai pengganti rasul pada umatnya, sebagai pengganti rasul sallallahu alaihi wasallam pada umatnya. Posisi mereka barakallahu fikum adalah orang-orang yang menjelaskan syariat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa beliau masih hidup. Dialah yang menjelaskan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal muhyuna lamma mata min sunnatihi, dan merekalah yang menghidupkan barakallahu fikum dari sunnah-sunnah Rasul yang telah redup, dari sunnah-sunnah Rasul yang dilupakan, maka para ulama lah yang menghidupkannya. Fabihim qamal kitabu wabihi qamu, dengan merekalah, melalui perantara merekalah ba'dallah Alkitab ini sampai kepada kita. Alkitab ini yakni Al-Quran bisa disampaikan dan dijelaskan kepada umat manusia, dan mereka pun berdiri dengan berpedoman dengan Alkitab tersebut. Wabihim nataqal kitabu wabihi nataku, dengan mereka lah Alkitab ini berucap, maksudnya mereka lah perpanjangan lisan dari Alkitab tersebut. Wabihi nataku, dan dengan Alkitablah mereka pun juga berucap. Mereka tidak sembarangan di dalam menyampaikan syariat ini. Mereka berpedoman dengan Alkitab dan sunnah. Wa kulluhum muttafiquna ittifaqan yaqinan ala wujubi ittiba'i rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh mereka sepakat dengan kesepakatan yang didasari dengan keyakinan bahwasanya wajibnya mengikuti Rasul. Semuanya sepakat. Tidak ada satupun dari kalangan ulama, dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah barakallahu fikum, yang menyelisih dalam hal ini. Tidak ada dari mereka yang mengatakan bahwa kalau seandainya bertentangan dengan akal, maka akal lebih kita kedepankan daripada Al-Quran ataupun sunnah. Tidak ada satu orang pun dari kalangan mereka yang mengatakan hal demikian. Barakallahu fikum. Walakin idza wujida li wahidin minhum qaulun qad jaa haditsun sahihun bi khilafi. Akan tetapi, kalau seandainya didapati dari mereka satu ucapan yang mana ada hadis yang sahih yang menyelisih ucapan mereka tersebut, andai kata ada satu dari pendapat mereka atau satu dari ucapan mereka yang mana kita dapati ada hadis yang sahih yang menyelisihi ucapan mereka, barakallahu fikum, falabudda lahu fi tarkihi min udzur, maka kita harus memberikan udzur kepada mereka, para ulama tersebut. Bagaimana, kenapa mereka meninggalkan hadis tersebut? Kita harus bisa memberikan udzur terhadap para ulama tersebut ketika mereka meninggalkan satu hadis, barakallahu fikum. Karena pada dasarnya mereka sepakat untuk menerima hadis, mereka sepakat untuk mengamalkan hadis. Akan tetapi, barakallahu fikum, ilmu itu sangat luas, ilmu itu sangat banyak. Tidak semua manusia bisa mencakupi seluruh dari ilmu yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka kita harus memberikan uzur-uzur kepada mereka. Wajima'ul a'dhari thalathatu asnafin. Kesimpulan dari usul uzur-uzur tersebut ada tiga jenis. Kesimpulan dari uzur-uzur tersebut ada tiga jenis. Ahaduha, salah satunya adalah yang pertama, adamu i'tiqadihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qalahu. mereka tidak meyakini bahwa hal itu adalah ucapan dari Nabi. Banyak sebabnya. Yang pertama, mungkin hadis tersebut tidak sampai kepada mereka, sehingga mereka mengatakan dalam satu pembahasan atau satu permasalahan yang berselisih dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan mereka meyakini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan dalam permasalahan ini, dalam satu permasalahan. Barakallahu fikum. Tidak sampai. Seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ketika beliau membunuh, menghukum dengan hukum bunuh orang-orang Asy'iah yang menuhankan beliau. Beliau dibakar, dihukum dengan dibakar. Padahal di sana ada hadis yang mengatakan innama yu'adzibu binnari rabbun nar, yang hanya yang boleh menyiksa dengan api adalah rabbun nar, rabb dari api tersebut. Selain dari Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa baik itu manusia ataupun orang dengan api. Akan tetapi Al-Ali bin Abi Thalib, dan beliau adalah ulama, salah satu ulama dan bahkan ulama yang terdepan dari kalangan para sahabat, di antara ulama yang terdepan dari kalangan para sahabat, sehingga barakallahu fikum Umar bin Al-Khattab mengangkat beliau sebagai qadi, sebagai hakim agung pada zaman pemerintahan beliau, pada zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, akan tetapi beliau menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu permasalahan. Barakallahu fikum. Jangan dikira bahwa Ali adalah orang yang menentang hadis Nabi. Kita harus mengemukakan uzur terhadap beliau. Kita harus memberikan uzur-uzur terhadap beliau. Di antaranya adalah mungkin saja hadis tersebut tidak sampai kepada beliau, sehingga beliau meyakini bahwa dalam permasalahan ini boleh karena tidak ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di sana ada hadis yang sahih, barakallahu fikum, bahwa tidak ada yang bisa menyiksa dengan api kecuali hanya Allah azza wajalla. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, ada mu'tiqadihi annahu arada tilkal mas'alata bidzalikal qaul. Dia tidak meyakini, tidak meyakini bahwa barakallahu fikum Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan, tidak memaksudkan dengan apa yang dimaksudkan di dalam hadis tersebut secara zahir. Nah, mungkin mereka memiliki penafsiran-penafsiran dan takwil yang tentunya dengan dalil, yang tentunya dengan dalil. Barakallahu fikum. Bisa jadi para ulama tersebut memahami yang lain, memahami yang lain. Hadis itu sampai kepada mereka, akan tetapi mereka memahami lain. Barakallahu fikum. Bukan ingin menentang hadis tersebut, akan tetapi mereka memahami lain, memiliki takwil yang lain, dikarenakan ada alasan-alasan tertentu. Barakallahu fikum. Itu alasan yang kedua. Yang ketiga, i'tiqadu annal hukma mansukhun. Dia meyakini bahwasanya hukum dalam permasalahan tersebut mansukh. Dia meyakini bahwa ada hadis yang datang yang menyelisihi apa yang dia yakini dan dia ucapkan, barakallahu fikum, dan dia meyakini tentang hadis tersebut bahwa hadis tersebut mansukh, bahwa hadis tersebut mansukh. Dan yang seperti ini banyak sekali di dalam kutubul fikih, banyak sekali di dalam kutubul fikih, barakallahu fikum. Setiap kita membahas pembahasan fikih, banyak sekali yang seperti ini, bahwa mereka meyakini bahwa dalam permasalahan tersebut hukumnya mansukh, barakallahu fikum. Naam. Falahumul fadlu alaina wal minnah bisabqi wa tablighi ma arsala bihi ar-rasul, ma ursila bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam ilaina. maka mereka mendapatkan kemuliaan dan keutamaan atas jasa-jasa mereka terhadap kita. Mereka layak mendapatkan kemuliaan dan anugerah atas jasa-jasa mereka terhadap kita. Dengan kesenioran mereka di dalam agama ini, wa tablighi ma ursila bihi rasul sallallahu alaihi wasallam ilaina, dan apa yang mereka sampaikan terhadap kita atau kepada kita dari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dari Al-Qur'an ataupun sunnah. Wa idahu ma kana minhu yakhfa alaina, dan penjelasan yang mereka sampaikan kepada kita dari hal-hal yang tidak jelas bagi kita, mereka menjelaskan perkara-perkara yang mutasyabihat, yang mana tidak ada yang mengetahui hal ini kecuali mereka penjelasannya, dan penjelasan itu disampaikan kepada kita banyak sekali. Barakallahu fikum. Ketika terjadi suatu permasalahan, terjadi sebuah keadaan yang mana umat manusia butuh pegangan untuk mengambil sikap, butuh pegangan untuk barakallahu fikum mengambil tindakan, maka para ulama lah ketika terjadi fitnah huru hara barakallahu fikum, kekacauan di Libya ketika rakyat menggulingkan pemimpin mereka, Muammar Qaddafi barakallahu fikum, ahlu sunnah wal jamaah ketika itu berkelompok-kelompok. Di antara mereka, ini pemimpin yang sah, wajib untuk kita bela. Kemudian yang lainnya mengatakan dengan alas yang berpendirian dengan pendirian yang lain. Maka ditanyakan kepada salah seorang ulama, di antaranya ketika itu adalah Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala barakallahu fikum, bagaimana sikap kita di dalam menghadapi keadaan tersebut? Beliau menjawab, dengan hadis. Beliau menjawab dengan ilmu bahwa orang yang menjauhkan diri dari fitnah, maka merekalah yang berada di atas keselamatan. Barakallahu fikum. Sebagaimana para ulama memfatwakan ketika terjadi perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, maka para sahabat yang berdiri di tengah tidak ikut andil di dalam fitnah tersebut, maka mereka lah posisi yang paling benar, posisi mereka lah yang berada di atas al-haq. Barakallahu fikum. Faradiyallahu anhum wa ardhahum, dan Allah subhanahu wa ta'ala ridho terhadap mereka, wa ardhahum. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini adab yang harus kita peruntukkan terhadap para ulama, khususan terutama para sahabat. Yaitu dengan mendoakan mereka. Kenapa kita mendoakan mereka dan kita disuruh untuk beradab dengan sebaik-baiknya terhadap mereka? Li'annahum sabakuna bil iman, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu dengan keimanan daripada kita. Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan bagi saudara-saudara kami, alladzina sabakuna bil iman, yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim, dan jangan engkau jadikan pada hati-hati kami kebencian terhadap orang-orang yang beriman, wahai Rabb kami, innaka raufur rahim, sesungguhnya engkau adalah Maha Pemaaf lagi Maha Penyayang. Barakallahu fikum. Wal haqqu min qadril ulama bisababi wuku'il khata' al-ijtihadi min ba'dihim huwa min tariqatil mubtadi'ah. menjatuhkan kredibilitas para ulama atau mencoreng harga diri mereka hanya dikarenakan barakallahu fikum bahwasanya mereka terjatuh di dalam sebuah kesalahan ijtihadi. 6. Hanya karena mereka salah di dalam berijtihad, salah di dalam menyikapi seseorang barakallahu fikum. 6. Ini adalah jalannya seorang mubtadi'ah. Jalannya seorang mubtadi'ah. Jalannya seorang mubtadi'ah. Barakallahu fikum. Wa min mukhattitati ada'il ummah, dan juga merupakan langkah-langkahnya musuh dari umat ini. Nah. Barakallahu fikum. Jangan sampai-sampai, jangan sekali-kali. Nah, kita menjatuhkan kredibilitas para ulama. Menghina mereka. Naam, mencela mereka yang mana mereka pada dasarnya berada pada posisi yang mulia. Karena apalagi hanya sebatas dikarenakan mereka salah dalam satu permasalahan yang sifatnya ijtihadi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ijtahadal hakim falahu fa asaba falahu ajrani wa in akhta'a falahu ajrun wahidun, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hakim memberikan keputusan, kalau seandainya dia benar maka dia mendapatkan dua pahala, kalau seandainya dia salah maka dia mendapatkan satu pahala. Nah, Nabi tidak mengatakan dia berdosa. Barakallahu fikum. Nabi tidak mengatakan demikian. Justru Nabi mengatakan bahwa dia mendapatkan satu pahala karena mereka adalah orang yang layak dan pantas untuk berijtihad. Akan tetapi dikarenakan yang namanya manusia, barakallahu fikum, mereka adalah orang-orang yang tidak luput dari kesalahan. Mereka adalah orang-orang yang tidak luput bahkan dari dosa. Nah, dari dosa pun mereka tidak luput. Nah, kullu bani Adam khata', kata Nabi. Setiap bani Adam itu salah, pasti pernah melakukan kesalahan. Naam, wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan itu adalah yang mana dia bersegera untuk bertaubat. Naam, sehingga oleh karena itu ketika ada orang yang mengatakan dia tidak pernah salah atau dia adalah orang yang sempurna, maka disitulah letak salah satu dari kesalahan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Naam, barakallahu fikum. Jadi diantara caranya musuh dari umat ini dan ahlul bid'ah di dalam memerangi, naam, barakallahu fikum, agama yang mulia ini, agama yang murni ini adalah dengan menyerang para ulama. Hanya sebatas dikarenakan para ulama terjatuh di dalam satu kesalahan dalam permasalahan ijtihadi, naam, mereka menyerang dengan sejadi-jadinya. Mereka membodoh-bodohi para ulama tersebut. Barakallahu fikum. Ini jalannya ahlul bid'ah dan jalannya musuh-musuh umat ini. Tujuannya apa? Litashkik fi dinil Islam. Untuk memunculkan kerancuan tentang agama Islam. Nah, kalau ulamanya saja dicela dengan celaan yang demikian, yang mana umat manusia mengambil ilmu dari mereka, barakallahu fikum, dan karena mereka lah sumber dari ilmu tersebut setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka otomatis naam akan memunculkan kerancuan naam di tengah umat ini terhadap agama mereka. Wali iqa'il adawati bainal muslimin, dan dalam rangka untuk memunculkan permusuhan di antara kaum muslimin. Wali ajli fasli khalafil umma an salafiha, dan juga mereka memiliki tujuan untuk memisah antara salafnya umat ini dengan orang-orang yang datang setelah mereka, dipisah. Nah, jadi orang-orang yang datang yang akhir-akhir ini merasa tidak butuh lagi terhadap para ulama, terutama terhadap ulama dari kalangan generasi salafus saleh. Nah, justru seharusnya kepada mereka lah kita mengambil ibrah, kepada salaf lah kita mengambil pelajaran terutama orang-orang yang sudah meninggal. Sehingga oleh karena itu para ulama mengatakan mangkana mustannan falyastannu qadam biman qad mata. Kalau seandainya barang siapa yang ingin menjadikan seseorang sebagai ibrah, sebagai suri tauladan, maka ambillah suri tauladan tersebut biman qad mata, terhadap orang yang sudah meninggal. Kenapa? Fa innal hayyan la tu'man 'alaihil fitnah. Karena fa innal hayya la yu'man 'alaihil fitnah, karena orang yang masih hidup itu tidak akan pernah aman dari fitnah. Orang yang masih hidup itu masih berada pada fase ujian dan dia akan terus mendapatkan ujian-ujian. Barakallahu fikum. Entah apakah dia selamat dari ujian tersebut atau justru dia terjatuh di dalam kesesatan dikarenakan dia tidak kuasa atau tidak mendapatkan hidayah ketika mendapatkan ujian tersebut. Nah, ini kondisi orang hidup tidak jelas di akhir hayatnya. Sehingga oleh karena itu, tidak layak dan tidak pantas kalau kita-kita ini dipisahkan dari salaful ummah, generasi salaf dari umat ini. Justru kepada mereka lah kita mengambil suri tauladan. Barakallahu fikum. Wabathil furqa baina syababi wal ulama. Dan juga diantara tujuan mereka untuk memisah antara para tullabul ilmi dan para ulamanya, para pemuda dengan para ulamanya. Kama huwal waqi'ul an, sebagaimana hal ini terjadi sekarang ini. Falyantabih lidzalika ba'du talabatil mubtadi'in. Sehingga oleh karena itu, kita-kita ini at-talaba al-mubtadi'in, orang-orang yang baru belajar. Kita ini adalah orang-orang yang baru belajar. Belum seberapa apa yang kita raih dan kita dapat dari ilmu ini. Barakallahu fikum. Maka kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita terjatuh pada sikap seperti ini. Karena banyak orang-orang pada zaman sekarang ini barakallahu fikum terjatuh di dalam sikap tidak sopan terhadap para ulama. Mereka merendahkan, mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak pantas untuk didengar terhadap para ulama. Sehingga oleh karena itu kita-kita yang baru belajar ini, para tullabul ilm, harus berhati-hati. Alladzina yahutuna min qadril ulama wa min qadril fikhil islami wa izhaduna fi dirasatihi. Barakallahu fikum. Wal intifa' bima fihi min haqqin wa shawabin falyatazzu bi fikhihim wal ihtarimu ulama'ahum. Jadi kita harus berhati-hati dari mereka. Terhadap orang-orang yang menjatuhkan kredibilitas para fuqaha, yang tidak memuliakan ilmu fikih islami, yang mana dia merasa tidak butuh terhadap, tidak merasa butuh untuk mempelajari ilmu fikih tersebut dari para ulama dan mengambil manfaat dari para ulama, baik dari al-haq ataupun yang benar. Kita harus berhati-hati dari mereka. Falyatazzu bi fikihim. Maka oleh karena itu, seharusnya kita para tullabul ilm barakallahu fikum untuk merasa bangga dengan fikih mereka. Walyahtarimu ulama'ahum, dan hendaknya mereka memuliakan ulama mereka. Walayan khadi'u bidda'ayatil mudlilah wal mughridah wallahul muwaffaq. Dan jangan pula mereka tertipu dengan ajakan-ajakan yang menyesatkan, yang mana pada dasarnya ajakan-ajakan tersebut memiliki maksud yang sungguh sangat membahayakan. Maksudnya apa? Tujuan mereka apa? Ketika mereka menjatuhkan kredibilitas para ulama, tujuannya adalah untuk memunculkan kerancuan terhadap agama ini, memunculkan kerancuan di tengah-tengah umat Islam terhadap agama mereka, dan juga dalam rangka untuk memunculkan permusuhan di antara kaum muslimin, dan dalam rangka untuk memisah generasi awal dari umat ini dari generasi akhirnya. Waliyadzubillah. Sungguh merupakan tujuan yang sangat luar biasa, yang semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari barakallahu fikum tipu daya dari musuh-musuh dari Islam ini. Nah, wallahu taala alam bisawab. Maka di sini kita telah menyelesaikan barakallahu fikum pembahasan tentang para sahabat dan para ulama. Nah, penjelasan tentang para sahabat dan para ulama dan sikap kita terhadap mereka. Berikutnya adalah bab yang keenam. Bab yang keenam ini adalah bab yang terakhir dari kitab Aqidatul Tauhid. Bab yang terakhir. Pembahasannya adalah pembahasan al-bid'ah. Barakallahu fikum. Tentang permasalahan bid'ah. Wa yatadammanul fusul at-taliyah. Dan pada bab ini membahas tentang beberapa fasal. Di antaranya adalah ta'riful bid'ah. Yang pertama, fasal yang pertama, definisi dari bid'ah, jenis-jenisnya dan hukum dari bid'ah tersebut. Fasal yang kedua, zuhurul bid'ah fi hayatil muslimin wal asbabul lati addat ilaiha. Munculnya kebid'ahan di dalam kehidupan kaum muslimin dan sebab-sebab munculnya atau terjadinya bid'ah tersebut. Yang ketiga, fasal yang ketiga, mauqiful ummatil islamiyah minal mubtadi'ah wa manhaji ahli sunnati wal jama'ah fi raddi 'alaihim. Sikap dari umat Islam terhadap pelaku-pelaku bid'ah dan manhaj ahli sunnah wal jama'ah di dalam membantah mereka. Bagaimana ahli sunnah wal jama'ah ketika membantah mereka. Fasal yang keempat, fil kalami ala namadzijin minal bid'ai al munas mu'asirah, yaitu pembahasan tentang beberapa pembahasan dari perkara-perkara bid'ah yang terjadi di masa sekarang ini. Di antaranya adalah al-ihtifal bil maulidin nabi, memperingati acara maulud nabi. Yang kedua, at-tabarruk bil amakini wal azhar wal amwat wa nahwi dzalik, ngalap berkah terhadap tempat-tempat dan sisa-sisa athar-athar situs-situs tertentu. 6. Wal amwat, dan terhadap orang-orang yang sudah meninggal. Wa nahwu dzalik, dan selainnya. Yang ketiga, al-bid'u fi majalil ibadat wa taqarrubi ilallahi azza wa jal. Pembahasan tentang bid'ah-bid'ah dalam perkara ibadah dan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya akan kita pelajari pada bab yang keenam ini. 6. Fasal yang pertama, definisi bid'ah. 6. Definisi bid'ah dan jenis-jenisnya dan hukum-hukumnya. Nomor 1, ta'rifuha al-bid'atu fil lughah. Bid'ah dalam bahasa artinya adalah ma'khudatun minal bad'i. Kata bid'ah itu diambil dari bad'i. Al-bad'. Apa itu al-bad'? Wa huwa al-ikhtira' ala ghairi mithalin sabiq. Mengada-ngada tanpa ada pendahulu sebelumnya, tanpa ada yang pernah memunculkan sebelumnya. Dia melakukan hal yang baru tanpa ada pendahulu sebelumnya. Nah, wa minhu qauluhu ta'ala, diantaranya adalah firman Allah, badi'us samawati wal ard. Allah lah yang mengadakan langit dan bumi. Nah, apakah ada sebelumnya yang menciptakan langit dan bumi sebelum Allah? Jawabannya tentu tidak. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Badi'us sama. Nah, bada'a. Antum kalau sudah belajar ilmu sharaf, kata dalam bahasa Arab itu Naam, tidak lepas dari fi'il madhi. Naam. Kata barakallahu fikum, al-asma' al-mustaqqah itu berasal bersumber dari fi'il madhi. Naam. Kalau di sini dari huruf fi'il madhi dengan huruf bada'a. Naam. Bada'a. Sehingga oleh karena itu penting kita belajar ilmu sharaf. Kalau ilmu nahwu itu kita belajar harakat akhir. Kalau ilmu sharaf ini kita akan mempelajari tubuhnya. Nah, mulai dari huruf pertama, kedua dan seterusnya. Naam. Barakallahu fikum. Jadi badi'us samawati wal ardh, Allah lah yang menciptakan langit, yang mengadakan langit-langit dan bumi. Tidak ada pendahulu. Sebelumnya yang menciptakan langit dan bumi. Ai mukhtari'uha ala ghairi mithalin sabiq. Maksudnya adalah dialah yang menciptakannya dan mengadakannya tanpa ada sebelumnya yang mendahulunya. Faqauluhu ta'ala qul ma kuntu bid'am minar rusul. Katakanlah wahai Muhammad bahwa saya ini bukanlah rasul yang pertama. Yang mana sebelum saya telah ada rasul-rasul sebelumnya. Nah, bukan saya ini mengada-ngada. Bahkan sebelum saya ada para rasul. Aima kuntu awwalu man jaa birrisalati minallahi ilal ibad bal taqaddamani katsirun minar rusul. Maksudnya adalah saya bukanlah orang yang pertama kali membawa risalah ini dari Allah terhadap hamba-hamba Allah. Bal taqaddamani katsirun minar rusul. Bahkan telah berlalu sebelum saya rasul-rasul yang banyak. Bahkan setiap generasi enam barakallahu fikum telah diutus seorang rasul kepada umat tersebut. Wa ma min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada dari satu umat pun kecuali telah berlalu padanya seorang rasul. Naam. Wa yuqalu ibtada'a fulanun bid'atan, yakni ibtada'a tariqatan lam yasbiq ilaiha. Naam, kalau seandainya dikatakan seseorang melakukan bid'ah, yakni maksudnya adalah dia memulai jalan baru yang tidak pernah ada sebelumnya orang yang memulai jalan tersebut. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.